صلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada masail yang kedua. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala asaniyatu ma ma'na tahqiqihi. Yang kedua adalah apa makna mewujudkan tauhid. Jadi maksudnya tahqiqut tauhid. Makna tahqiqihi maksudnya adalah tahqiqut tauhid. Wa sabaqa lana fi awalil bab, dan sudah lewat bagi kita pada awal bab, anna tahqiqahu takhlisuhu minasyik, bahwa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid adalah mengikhlaskannya dari kesyirikan. Nah, asalisah yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Di mana Allah menyatakan bahwa kondisi Ibrahim adalah lam yaku minal musyrikin, tidak termasuk dari orang-orang musyrik. وهو الظاهر في الآية الكريمة. Dan ini tampak pada ayat yang mulia di dalam surah An-Nahl ayat 120. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, إن إبراهيم, sesungguhnya إبراهيم كان أمة, beliau adalah seorang ummah, pemimpin, teladan, قانتا لله, senantiasa taat kepada Allah, hanifan dan lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk dari kalangan musyrikin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa inna hadhil ayah la syakka, maka ayat ini tidak diragukan lagi, annaha siqat lisanai ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak diragukan lagi bahwasanya ayat ini sifat dibawakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala lisanai ala Ibrahim, untuk memberikan pujian bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idha kana manatu sana intifa'u syirik anhu, maka apabila manatu sana, inti dari pujian itu adalah intifa usyir, hilangnya kesyirikan dari Ibrahim, dalla dhalika ala anna kulla man intafa'anhu syirk fa huwa mahallu sana'in min Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin, ketika inti dari pujian Allah adalah hilangnya kesyirikan, terhapusnya kesyirikan dari Ibrahim, ini menunjukkan bahwa annakulla, bahwa setiap man intafa anhu syirk, barang siapa yang hilang darinya kesyirikan, fa huwa mahallu sana'in min Allah, maka dia menjadi tempat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila orang menghilangkan kesyirikan dari dirinya, maka dia menjadi tempat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah manatu sana, inti dari pujian tersebut. Nah, rabi'ah yang keempat, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sana'uhu ala sadatil awliya. Di sini menunjukkan tentang pujian Allah kepada sadatil awliya, kepada para tokoh dari para wali. Bisalamatihim minasyirk, di mana para tokoh para wali itu adalah orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Nah, dari mana ini diambil? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan, walladzina hum birabbihim la yushrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka, la yushrikun, tidak berbuat kesyirikan. Nah, wahadil ayat, maka ayat ini fi siyaq ayatin katsirah ibtada Allah biqaulih. Ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala bawakan di dalam ayat-ayat yang banyak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya dengan mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berhati-hati karena takut akan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang mereka mushfiqun, berhati-hati dari azab Allah tabaraka wa ta'ala karena takut terhadap azab Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Rabb mereka yu'minun, mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka tidak berbuat kesyirikan. Lihat, tiga kondisi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditutup pada akhir ayatnya nanti. Kondisi yang terakhir, yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka beri, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati-hati mereka bergetar takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maka Allah puji. Lihat, empat kelompok ini kemudian ditutup oleh Allah dengan apa? Ujian, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka-mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka akan segera mendapatkan ganjaran. ganjarannya atas upaya mereka tersebut. Lihat ini, Allah sebutkan sifat-sifat dari empat kelompok ini. Yang pertama adalah min khasyati rabbihim musyfiqun, yang kedua bi ayati rabbihim yu'minun, yang ketiga bi rabbihim la yusyrikun, dan yang terakhir mereka apa? Yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa haula'i hum sadatul awliya. Maka mereka-mereka inilah yang dinamakan dengan sadatul awliya, para tokoh para wali. Para tokoh para wali. Nah, mereka para tokohnya para wali. Wa kalamul muallif min bab idafati sifah ila mausufiha. Dan ucapannya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala di sini, min bab idafati sifah ila mausufiha, termasuk dari bab menggabungkan sifat kepada yang disifati. Ini menyandarkan suatu sifat kepada yang disifati. Maksudnya ayat al-awliya as-sadat, maksudnya adalah para wali yang menjadi para tokoh, para pimpinan. Walaysa yuridu rahimahullah as-sadat minal awliya. Yang diinginkan di sini bukanlah yang diinginkan oleh muallif rahimahullah ta'ala adalah sadat minal awliya, para pimpinan dari para wali, bukan. Kalau para tokoh, para pimpinan dari para wali, berarti apa? Berarti orangnya tertentu khusus. Tetapi di sini sadatul awliya maksudnya adalah al-awliya as-sadat, para wali yang mereka menjadi para pemimpin, para tokoh, para wali yang mereka menjadi para pimpinan, panutan. Bal yuridul awliya alladzina hum sadatul khalqi. Tetapi yang diinginkan di sini adalah para wali yang mereka menjadi sadatul khalqi, para wali yang menjadi para pimpinan makhluk ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan mereka sadatul awliya. Ya. Al-khamisah yang kelima, qawlu tarki ruqyah wal kay min tahqiqi tauhid. Keadaan meninggalkan ruqyah dan qay ini termasuk dari perwujudan tauhid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina la yusyrik la yastarqun wa la yaktawun, orang-orang yang mereka tidak minta diruqyah dan tidak minta dikai. Fal murad biqauli muallif ar-ruqyah wal kai. Maka yang dimaksud di sini adalah ruqyah dan kai. Ini istirqa wal iktiwa, meminta diruqyah dan meminta dikai. As-sadisah yang keenam, qaulul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Kondisi yang bisa mengumpulkan semua sifat tersebut adalah at-tawakkul, tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seseorang yang bisa meninggalkan rupiah, orang yang bisa meninggalkan kay, orang yang bisa meninggalkan tatayur, maka yang mengumpulkan itu semua adalah apa? At-tawakkul, tawakal. Ketika tawakalnya kuat, maka dia akan bisa meninggalkan rukyah, ketergantungan pada rukyah. Ketika tawakalnya kuat, dia bisa meninggalkan kay. Ketika dia tawakalnya kuat, maka dia akan bisa meninggalkan tatayur. Maka dikatakan di sini, kaunul jami' litilkal hisal, sebuah kondisi yang bisa mengumpulkan sifat-sifat tersebut adalah at-tawakkul, tawakal. Al-khisal, khisal yang dimaksud di sini adalah ya tarkul istirqa, meninggalkan meminta di ruqyah. Wa tarkul iktiwa, meninggalkan minta di kai. Wa tarkut tatayyur, dan meninggalkan sifat kebiasaan tatayyur, menganggap sial. Ya'ni yang dimaksud kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, anal amil li hadhihi al-asya, bahwa amil dari ini semua, yang bisa mempengaruhi ini semua adalah apa? Huwa quwwatut tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla, adalah kekuatan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Amilnya adalah ini. Yang memberi pengaruhnya adalah ini. Ya. Yang mengurusinya adalah ini. Nah, kalau misalkan kita mengenal amil zakat, artinya yang mengurus zakat, ya. Ini yang mengurusi apa? Sifat-sifat ini. Yang bisa mempengaruhi sifat-sifat ini. Sifat meninggalkan minta diruqyah, sifat meninggalkan minta dikai, sifat meninggalkan tatayur adalah ini. Kuwatu tawakkul ala Allah, kekuatan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Artinya apa? Semakin kuat tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semakin dia mudah untuk meninggalkan itu semua. Ya. Yeah. Demikian sebaliknya, ketika semakin lemah kekuatan tawakalnya kepada Allah, rentan untuk bisa menjalankan ini semua. Nah, baik. Oleh kerana Nabi alaihi salatu wasallam menutupnya dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah. As-sabi'ah yang ke-7. Unqu ilmi sahabah. Dalamnya ilmu sahabah. Lima'rifati annahum lam yanalu dhalika illa bi'amalin. Karena pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut kecuali dengan amalan. Maksudnya apa? Ay, lam yanal ha'ula'i sab'un alfan hadha sawab. Mereka mengetahui, meyakini bahwasanya mereka-mereka yang 70 ribu ini tidak akan bisa mendapatkan pahala yang sedemikian besar illa bi'amal, kecuali dengan amalan, kecuali dengan sebuah amalan. Wa wajhu, apa sisi pendalilannya bahwa para sahabat ini mengetahui bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan dia beramal? Wa wajhu anna sahabah khadu fi man yakunu lahu hadha thawabul azim. Dikarenakan para sahabat mereka khadu, mereka berdiskusi tentang orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar ini. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan beberapa perkara. Nah, Ini sisi pendalilannya. Ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu sahabat ketika diberitahukan ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Maka mereka mencari-cari amalan apa yang bisa memasukkan orang itu tanpa hisab, tanpa adab. Ya, begitu. Sehingga mereka memberikan alasan-alasan, ungkapan-ungkapan. Nah, as-saminah yang ke-8, hirsuhum 'alal khair. Semangatnya mereka di atas kebaikan. Wajhuhu haudhuhum fi hadha syai'. Sisi yang menunjukkan hal itu adalah karena diskusinya mereka tentang perkara tersebut. Ketika mereka mendapatkan berita adanya 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, mereka langsung mendiskusikan, membicarakannya. Agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Berarti apa? Ini menunjukkan semangatnya mereka kepada kebaikan. Li'annahum yuriduna ayyasilu ila natijatin. Karena mereka juga ingin bisa sampai kepada hasil itu. Kesuksesan seperti itu. Hatta yaqumu biha, sehingga mereka bisa menjalankan apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh 70 ribu orang ini. Nah, makanya mereka mendiskusikan kira-kira apa amalannya. Ya. Nah, kalau orang kita berbeda, balik-kebalik, ya. Ditanyakan amalannya itu kalau sukses dunia, ya. Amalannya apa? Maksudnya amalan apa? Wiridnya apa? Ya. Zikirnya setiap hari itu apa? Nah, itu sebutnya dengan apa? Amalannya. Oh, kamu kok lari sekali dagangannya. Amalannya apa? Ya. Nah. Seperti itu. Kebiasaan orang kita, ya. Nah, mereka para sahabat melihat kesuksesan adalah perkara yang lebih abadi. Iya. Nah, perkara yang akan menyebabkan mereka mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas. Ini yang menyebabkan mereka bersemangat untuk apa? Untuk mendapatkannya, meraihnya. Atas ayat ke-9, fadhilatu hadhil ummah bil tamiyah wal kaifiyah. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan umat ini bil kamiyah wal kaifiyah, secara kamiyah, secara kuantitas, dan secara kaifiyah, kualitas. Amal kamiyah, adapun kuantitas, secara jumlah. Kenapa kau bisa jumlahnya begitu besar? Li'anna Nabi SAW ra'a sawadan aziman. Karena Nabi SAW melihat adanya sekelompok manusia yang banyak dan besar. A'zam minas sawad alladhi kana ma'a Musa. Bahkan lebih besar daripada kelompok yang bersama Musa alaihissalam. Wa ammal kaifiyah, adapun secara kualitas, fali anna ma'ahum ha'ula. Karena bersama mereka ada ha'ula. Siapa ha'ula ini? Alladzina la yastarqun. Adanya orang-orang yang mereka tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak minta dikai, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, tidak menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Ini secara kualitasnya. Yang menyebabkan apa? Umat ini menjadi mulia. Nah, karena jauhnya mereka terhadap kesyirikan dan betapa dekatnya mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ke-10, fadilatu ashab Musa. Fadilatu ashabi Musa, keutamaan ashabnya Musa. Wa huwa ma'khud min qawlihi, dan ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, id rufi'a li sawadun adzim. Ketika ditunjukkan kepadaku sekelompok manusia yang banyak, yang besar. Walakin qad yuqal, akan tetapi ada yang mengatakan, ini ada yang mengkritik dari sisi ibarah ungkapan ini. Inna ta'bir biqaulihi, sesungguhnya ungkapan yang mengatakan kasratu atba'i Musa ansab, bahwasanya kalau saja Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutnya dengan kasratu atba'i Musa, banyaknya pengikut Musa, ini tentu ansab, lebih tepat, lebih tepat. Kenapa? Li dalalatil hadis, karena ini yang ditunjukkan dalam hadis. Nah, ini yang ditunjukkan dalam hadis. Kenapa? Li'annal hadis yaqul, karena hadis yang mengatakan sawadun azimun fadhanantu annahum ummati, sekelompok manusia yang besar, fadhanantu annahum ummati, maka kata Nabi, sehingga aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Wahada yadudu ala kafah, maka ini menunjukkan banyaknya ashab Musa alaihissalatu wassalam. Ya, kalau seandainya dikatakan ini menunjukkan banyaknya pengikut Musa, itu lebih tepat. Ya, kenapa? Fadilah ashab Musa tentu dikalahkan dengan fadilah hadil ummah. Ya, begitu. Akan tetapi Allah al-Musab, ada kemungkinan Syekhul Islam Muhammad Ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala ingin mengatakan, menunjukkan bahwasanya ashab Musa juga memiliki fadilah. Demikian. Ya. Wallah alam sab, nabtahi biyad al-qadar. Aku lukau lihada as-sabiru li walakum alaihsan muslimin wal muslimat min kulidham. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tawadu alhamdulillah.